Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Insyaallah kajian kita pada pertemuan malam hari ini, yaitu dalam rangka mengganti jadwal Ustaz Abu Luqman hafizahullah ta'ala, maka Nabi diminta untuk mengganti waktu beliau. Maka pada pertemuan kali ini insyaallah kita bahas kitab Fiqh Muyassar. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Fiqh Muyassar. Terakhir pertemuan kita, pada bab yang ketiga dari kitab shalah, yaitu terkait waktu-waktu shalat. Dan bahwa waktu shalat ini merupakan di antara syarat sahnya shalat tersebut. Di antara syarat sahnya shalat, yaitu shalat tersebut ditegakkan dan dikerjakan pada waktunya. Kemudian juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwa salat jika dikerjakan di luar waktu atau sebelum masuk waktu salat, maka ini tidak sah salatnya. Salat tersebut tidaklah sah. Namun jika ada udzur atau seseorang mengerjakan salat sebelum masuk waktunya dengan sengaja, ini tidak sah sholatnya dan dia mendapat dosa. Namun apabila dia menyangka bahwa dia telah masuk pada waktu sholat, tetapi hakikatnya dia belum memasuki waktu sholat, maka di sini sholat yang dia kerjakan berubah menjadi sholat sunnah dan dia tidak mendapat dosa karena dia mengira bahwa itu sudah masuk waktu sholat. Di sini salat yang dia kerjakan di sebelum waktunya tanpa dia sadari, salat tersebut dianggap sebagai salat sunnah, namun wajib bagi dia untuk mengulang kembali salat yang dia salah mengerjakannya tersebut di luar waktunya dikerjakan pada waktunya. Kemudian pula telah kita bahas tentang hukum orang yang mengerjakan sholat setelah lewat dari waktunya. Orang yang mengerjakan sholat setelah lewat dari waktunya, Ini dirinci. Jika dia melakukan hal tersebut dengan sengaja, dia sengaja meninggalkan sholat sampai keluar waktu sholat, ini jawabannya dirinci. Jika dia meninggalkan sholat tersebut dengan sengaja, maka dia mendapat dosa dan dia tidak sah untuk mengerjakan sholat di luar waktunya. Dia wajib bertaubat. Tidak perlu bagi dia untuk mengganti sholat yang telah dia tinggalkan dengan sengaja tadi. Namun jika ada udzur, jika dia tidak sengaja ada udzur ketiduran atau lupa dia belum mengerjakan sholat, maka di sini sah sholat yang dia kerjakan. Dan kita ulang kembali hadis yang disebut oleh muallif di sini tentang waktu-waktu as-salah. Qala wa hadhihi al-mawaqit al-aslu fiha hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu ar-rajuli katulihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang waktu-waktu salat. Kata beliau, waktu salat zuhur, waktunya adalah idza zalatish syams, jika matahari telah tergelincir, condong ke arah barat. Wa kana dhillur rajuli katulihi, sampai waktu tersebut, waktu zuhur itu masuk, dimulai ketika matahari telah tergelincir dari pertengahan bumi dan condong ke arah barat. Waktu tersebut sampai dhillur rajuli katulihi, bayangan seluruh benda itu sama dengan panjangnya. Sama dengan panjangnya. Ini selesainya waktu zuhur. Sampai bayangan seluruh benda sama dengan panjangnya. Malam yahdur al-asr, sebelum datangnya waktu asar. Kemudian beliau melanjutkan, wa waktu al-asri, dan waktu asar adalah, waktunya adalah setelah selesainya waktu zuhur, itu masuk waktu asar. Sampai malam tasfar syamsu, sampai matahari belum menguning. Sampai matahari belum menguning. Ketika matahari telah menguning, maka ini telah selesai waktu asar. Qala wa waktu salatil maghribi, malam yaghibi syafaqi. Adapun waktu salat maghrib, yaitu ketika telah terbenamnya matahari, sampai awan merah, sampai atau sampai malam yaghib asyafaq, sampai hilangnya mega merah di langit. Kemerah-merahan itu hilang dari langit. Ini selesainya waktu salat maghrib. Ketika telah selesai waktu salat maghrib, masuk waktu salat isya. Waktu salatil isya'i ila nisfil lail. Adapun waktu salat isya, maka ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Waktu salatil subhi min tulu'il fajri malam tatul isyams. Adapun waktu salat subuh, maka masuk pada mulai, ya, masuknya adalah min tulu'il fajr, ketika terbitnya fajar. Terbitnya fajar yang kedua, malam tatul isyams, hingga sebelum malam tatlu asyam, sebelum terbitnya matahari. Sampai sebelum terbitnya matahari, inilah waktu salat subuh. Kemudian muallif setelah menyebutkan hadis ini, beliau akan merinci waktu-waktu as-salat. Maka beliau memulai dengan salat zuhur. Fa salatu zuhur, salat zuhur waktunya adalah yabda'u waktuha bizawali syams. Salat zuhur waktunya dimulai ketika matahari telah tergelincir, condong ke arah barat. Ini masuk waktu sholat zuhur. Ini masuk waktu sholat zuhur. Jika dihitung dengan jam, misalnya matahari terbit jam 6, tenggelam jam 6 sore. Terbit jam 6 pagi, tenggelam jam 6 sore. Maka waktu tergelincirnya matahari itu adalah jam 12, dibagi 2. Inilah waktu tergelincirnya matahari dan inilah waktu zuhur. Ai mailiha an kabidis sama, yakni matahari tersebut condong dari perut langit, ila jihatil maghrib, condong ke arah barat. Wa yamtaddu waqtuha, dan waktu tersebut berlangsung berkelanjutan, ila an yasira dhilla kulli syai'in mithlahu fitul, sampai semua benda sama panjang dengan aslinya. Semua benda sama panjangnya dengan aslinya. Ini selesainya waktu zuhur. Dari tergelincirnya matahari condong ke arah barat, terus berlangsung waktu zuhur tersebut sampai seluruh benda tingginya sama dengan bayangannya. Seluruh bayangan benda itu sama dengan tinggi aslinya. Ini berakhirnya salat zuhur. Qala wa yustahabbu ta'jiluha, dan disunnahkan untuk menyegerakan salat zuhur di awal waktu. Ini hukumnya sunnah. Pada seluruh salat-salat yang sunnah adalah menyegerakannya di awal waktu. Karena itu lebih dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Illa idha shtaddal harru, kecuali dalam satu keadaan. Salat zuhur disunnahkan untuk disegerakan di awal waktunya, kecuali dalam satu keadaan, yaitu jika cuaca sangat panas. Jika cuaca sangat panas, maka dalam satu keadaan ini disunnahkan, yustahabbu ta'khiruha ila al-ibrad, disunnahkan untuk menunda salat zuhur tersebut sampai cuaca mulai mendingin. Ditunda, tidak disegerakan di awal waktunya, tetapi diakhirkan sampai mendekati waktu asar. ketika waktu sudah mendekati waktu asar, itu matahari sudah mulai mendingin. Sudah mulai mendingin. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza shadda al-harru fa'abridu bis-shalah, fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam." Jika hari sangat panas, fa'abridu, maka dinginkanlah, tundalah salat kalian sampai cuaca mendingin. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, karena cuaca yang amat panas itu, hari yang sangat panas itu merupakan bagian dari panasnya neraka jahannam, merupakan bagian dari didihan jahannam. Inilah perkara yang disunnahkan pada waktu mengerjakan sholat zuhur, yaitu mengedepankannya atau menyegerakan di awal waktunya, kecuali dalam satu keadaan ketika cuaca sangat panas. Ini semua telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian insya Allah kita lanjutkan waktu sholat yang berikutnya. Qala wa sholatul asr. Wa sholatul asri yabda'u waktuha min nihayati waqti dhuhri. Sholat asar, yabda'u waktuha, salat asar itu mulai waktunya, masuk, awal masuk waktu salat asar adalah min nihayati waqti dhuhri, dari habisnya waktu zuhur, selesainya waktu zuhur, langsung bersambung masuk waktu asar, masuk, langsung masuk waktu asar. Di sana ada sebuah permasalahan, apakah ada jeda, jeda waktu antara asar dan zuhur, apakah ada jeda waktu antara zuhur dan asar, yakni tidak langsung masuk waktu asar. Terdapat khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan bahwa ada jeda antara sholat zuhur dan sholat asar, jadi tidak langsung masuk antara zuhur dan asar, jadi ada jeda sekitar dikerjakannya 4 rakaat. Tetapi pendapat yang sahih bahwa tidak ada jeda antara selesainya waktu zuhur dan masuknya waktu asar. Habis waktu zuhur, langsung saat itu juga masuk waktu asar. Inilah pendapat yang sahih. Maka kapan mulainya waktu asar? Yaitu ketika telah selesainya waktu zuhur. Kapan selesainya waktu zuhur? Ketika seluruh bayangan sama panjangnya dengan aslinya. Sama panjangnya dengan aslinya. Ini selesai sholat zuhur dan masuk saat itu juga waktu asar. Yabda waktuha min nihayati waqti dhuhri. Awal masuk waktu asar adalah ketika habisnya waktu zuhur. Ay min sayrurati dhilli kulli syai'in mithlahu. Yani masuknya adalah seluruh zil, seluruh bayangan itu sama dengan aslinya, berakhirnya waktu zuhur. Wayantahi bi ghurubi syamsi, dan waktu asar itu berhenti, waktu asar itu selesai dengan terbenamnya matahari. Kapan selesainya asar? Waktu asar selesai ketika matahari terbenam, ketika matahari terbenam. Ay inda akhir al-isfirar, yakni ketika berakhir kekuningan yang ada pada matahari, yang ada pada matahari. Di sini terdapat sebuah muskilah atau sebuah problem. Ada masalah dalam ucapan muallif di sini. Beliau mengatakan berakhirnya waktu salat asar itu kapan? Ketika terbenamnya matahari. Padahal dalam hadis yang disebutkan oleh muallif di awal tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa waqtul 'asri ma lam tasfarru syamsu." Waktu asar itu berlangsung setelah selesainya waktu zuhur sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning, Rasul tidak menyebutkan sampai tenggelamnya matahari. Rasul menyebutkan sampai selesainya waktu asar, sampai matahari menguning. Namun muallif di sini mengatakan waktu asar itu selesai ketika terbenamnya matahari. Pendapat muallif di sini benar. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain beliau mengatakan bahwa waktu salat asar itu berakhir ketika terbenamnya matahari. Dalam sebuah hadis yang sahih juga, kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka ar-raka'atu." Faqad adraka ar-raka'ah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang adraka raka'atan minal asri, mendapati satu rakaat salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka kata Rasul, maka dia telah mendapatkan salat asar. Maka dia telah mendapatkan salat asar. Di sini Rasul mengatakan bahwa akhir salat maghrib itu terbenamnya matahari. Beliau mengatakan barang siapa yang mengerjakan satu rakaat, mendapati satu rakaat, dia belum melakukan salat asar sampai mau terbenam matahari, maka kata Rasul, barang siapa yang mendapati satu rakaat asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah mendapati salat asar. Dia telah dapat salat asar itu. Menunjukkan dalam hadis ini bahwa akhir salat asar adalah ketika sampai terbenamnya matahari. Adapun hadis yang pertama, maka Rasul mengatakan bahwa akhir salat asar yaitu sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Kebiasaannya kalau matahari menguning itu bayangan seluruh benda dua kali lipat dari aslinya. Dua kali lipat dari aslinya. Ini ketika matahari menguning. Dijelaskan oleh para ulama bahwa kebiasaan matahari jika sudah menguning, sudah mau masuk, sudah mau terbenam, itu setiap benda bayangannya dua kali lipat dari aslinya. Maka di sini ada sebuah iskal, ada sebuah muskilah. Bagaimana dalam hadis yang pertama Rasul mengatakan bahwa waktu akhir salat asar ketika matahari telah menguning, adapun dalam hadis yang lain juga Rasul SAW mengatakan bahwa akhir waktu salat asar adalah terbenamnya matahari. Jawabannya adalah kedua-dua hadis tersebut sahih. Kedua hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Tidak ada, tidak dhaif. Tidaklah, bukanlah hadis yang lemah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Muslim. Adapun hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang sahih. Namun dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis yang pertama, hadis yang mengatakan bahwa waktu akhir salat asar sampai matahari menguning. Sampai matahari menguning. Atau dalam kata lain, sampai suatu benda bayangannya dua kali lipat dari aslinya. Bayangannya dua kali lipat dari aslinya. Ini maksud dari sampai matahari menguning. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu sampai biasanya matahari jika menguning, bayangannya, bayangan suatu benda itu dua kali lipat dari aslinya. Maka jawabannya adalah hadis yang menjelaskan tentang akhir waktu salat asar itu sampai menguningnya matahari, ini adalah waktu ikhtiari. Ini adalah waktu ikhtiari, waktu menegakkan, waktu mengerjakan salat al-ikhtiari, yang longgar, yang longgar. Waktu longgar, waktu salat yang longgar, yaitu salat asar dikerjakan pada dua waktu. Waktu longgar yaitu sampai, waktu longgar ini berakhir sampai matahari menguning, sampai matahari menguning. Adapun hadis yang kedua, hadis yang menjelaskan bahwa akhir waktu salat asar itu sampai terbenamnya matahari, ini adalah waktu ittirari, waktu darurat. Waktu darurat. Inilah penjelasan oleh para ulama. Jadi tidak ada iskal lagi dari, tidak bentrok antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama menjelaskan bahwa waktu asar itu ada dua. Waktu yang pertama adalah waktu yang longgar, ikhtiari. Waktu yang longgar yaitu sampai sampai matahari menguning. Ini selesai waktu longgar. Kemudian waktu yang kedua, salat asar boleh dilakukan dalam keadaan darurat, yaitu sampai sebelum terbenamnya matahari. Apa maksud waktu darurat? Yani ketika seorang dalam kondisi yang darurat, dia tidak bisa untuk mengerjakan sholat pada waktu yang longgar. Misalnya, dia mengalami kecelakaan dan butuh untuk diobati terlebih dahulu. Padahal dia bisa kalau dia mau mengerjakan sholat di waktu longgar. Tetapi dia terdapat keberatan yang akan dia rasakan, sehingga dia butuh untuk diikat, diperban, sampai sebelum masuk waktu maghrib, dia mengerjakan sholat asar pada waktu tersebut. Ini darurat, ini waktu darurat, boleh dia mengerjakan sholat pada waktu tersebut, dan itu masih termasuk waktu sholat asar. Inilah berakhirnya waktu sholat al-asr. Jadi dimulainya waktu sholat asar, yaitu ketika telah selesainya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Ini waktu darurat. Atau waktu longgarnya, yaitu sholat asar, waktu longgar selesai, waktu longgarnya adalah sampai matahari menguning. Atau seluruh benda dua kali lipat dari bayangannya. Seluruh bayangan benda dua kali lipat dari aslinya. Qala wa yusannu ta'jiluha fi awwalil waqt. Disunnahkan pada salat asar ini untuk menyegerakan di awal waktunya, ditegakkan salat tersebut di awal waktunya. Wa hiya salatu al-wusta allati nassa Allah 'alayha fi qawlihi ta'ala hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan salat asar ini ialah yang disebut dengan salat al-wusta, salat pertengahan, salat al-wusta. Allati nassallahu 'alaiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan, memberikan kemuliaan yang khusus pada salat asar tersebut, salat wusta tersebut. Sebagaimana dalam firman-Nya, hafizu 'alas salawati was-salati al-wusta, perihalalah, jagalah salat-salat kalian, was-salati al-wusta, dan salat asar kalian, jagalah salat-salat kalian, mencakup dalamnya salat asar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi tentang mengkhususkan penyebutan salat asar dalam rangka yang mana ini menunjukkan kemuliaannya, pengkhususan salat asar tersebut menunjukkan kemuliaannya salat asar dari salat-salat yang lainnya. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kekhusyuan. Maka ayat ini merupakan ayat yang sangat jelas tentang keutamaan salat al-asr, salat al-wusta. Salat al-wusta yaitu adalah salat al-asr. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tafwidu al-asr a'zamu min tafwidi ghairiha. Meninggalkan salat asar itu dosanya lebih besar dari meninggalkan salat-salat yang lainnya. Fa innaha as-salatu al-wusta, karena salat asar itu adalah salat wusta, salat al-wusta, yang mana ini merupakan salat yang paling utama daripada salat yang lima yang lainnya, daripada lima salat yang lainnya. Salat yang paling utama adalah salat asar. Fa innaha as-salatu al-wusta al-makhsusati bil amri bil muhafadzati 'alayha, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dijaga salat tersebut, sehingga orang yang meninggalkan salat asar itu dia lebih besar dosanya daripada dia meninggalkan salat-salat yang lainnya. Walaupun salat yang lain itu juga sama-sama wajib, sama-sama harus dikerjakan, namun di sana terdapat keutamaan salat asar yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dalam ayat ini, dan tidak yang tidak ada pada salat-salat yang lainnya. Kemudian yang menunjukkan keutamaan salat asar juga itu adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Qala wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil muhafadzati 'alaiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk menjaga salat asar tersebut, untuk menjaga salat asar tersebut. Faqala, beliau bersabda, man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Barang siapa yang meninggalkan, yang melewatkan salat asr, faka'annama, maka seakan-akan dia itu wutira ahluhu wa maluhu, kehilangan keluarga dan hartanya. Orang yang meninggalkan salat asar, kata Rasul, seakan-akan dia kehilangan keluarga dan hartanya. Menunjukkan keutamaan salat asar dari salat-salat yang lainnya. Dan juga dalam hadis yang lain, pula hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka al-asra faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita 'amaluh, maka telah gugur amalannya, maka telah terhapus amalan-amalan dia. Hadis ini mengkhususkan penyebutan salat asar, Barang siapa, kata Rasul, yang meninggalkan salat asar, maka telah gugur amalan-amalan yang dia kerjakan. Para ulama menjelaskan, mensyarah hadis ini, menjelaskan makna hadis. Barang siapa yang telah meninggalkan salat asar, maka telah gugur amalannya. Apa maksud gugur amalannya? Khilaf di antara para ulama. Sebagian pendapat yang kuat, yaitu telah gugur amalannya karena dia telah kafir. Karena dia kafir meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan satu kali salat, ini menurut pendapat sebagian ulama, bahwa orang yang meninggalkan satu kali salat saja kafir. Berdasarkan dalil ini, man taraka salatal asr faqad habita 'amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah gugur amalannya. Kata Syekh Al-Utsaimin, keguguran amalan itu tidak lain sebabnya adalah kekufuran. Tidak ada sesuatu yang bisa menggugurkan amalan kecuali kekufuran. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, maka gugur seluruh amalan mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia murtad dari agamanya, kafir, maka amalan dia gugur. Maka keguguran amalan di sini menunjukkan kafirnya orang tersebut. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, ini merupakan di antara dalil yang dipegang oleh sebagian ahlul ilm tentang kufurnya orang yang meninggalkan satu kali salat saja. Kemudian beliau mengatakan, wa hadzal qaul laisa biba'id. Pendapat ini bukan pendapat yang jauh dari kebenaran, karena sangat jelas hadis ini mengatakan orang yang meninggalkan salat asar itu kafir. Demikian pula meninggalkan salat-salat lainnya. Di sini hanya disebutkan salat asar dikarenakan kemuliaan salat asar tersebut. Wa illa salat-salat zuhur, maghrib, isya, semuanya jika dia tinggalkan itu kafir. Namun di sini dikhususkan penyebutan asar karena pada salat asar terdapat kemuliaan dari salat-salat yang lainnya. Adapun pendapat sebagian ahlul ilm yang lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud gugur amalannya di sini adalah jika dia meninggalkannya dikarenakan dia menganggap bahwa sholat tersebut tidak wajib. Dia menganggap sholat tersebut tidaklah wajib. Maka ini baru kafir. Tetapi jika selama dia meyakini bahwa sholat asar itu wajib, maka dia tidak kafir jika dia meninggalkannya. Namun dijawab, pendapat ini dijawab oleh pendapat yang pertama. Kita semua sepakat, semua kita sepakat bahwa orang yang meyakini tidak wajibnya sholat asar, sholat maupun tidak sholat, dia kafir. Orang yang meyakini sholat asar itu tidak wajib, hatta dia sholat, dia kafir. Tidak perlu untuk dia meninggalkan sholat, dia sholat pun dia kafir. Demikianlah pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih bahwa orang yang meninggalkan sholat, jika dia meninggalkannya secara keseluruhan, seharian itu tidak mengerjakan sholat sama sekali. Maka inilah yang dihukumi para ulama dengan kufur. Dengan kufur. Inilah pendapat Allahu a'lam yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Adapun Syekh bin Baz, maka beliau berfatwa bahwa satu kali sholat saja jika ditinggalkan, maka kufur, maka kafir dengan meninggalkan satu kali sholat. Dan ini juga merupakan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan al-asr, keutamaan waktu sholat asr. Dan bahwa sholat asr ini adalah sholat yang paling mulia di antara sholat-sholat yang lainnya. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan penyebutan sholat asr tersebut. Dan juga Rasul SAW telah memberikan kekhususan dan telah memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Kemudian waktu salat yang selanjutnya, qala wa waktu salatil maghrib. Dan waktu salat maghrib adalah min ghurubi syamsi ila maghribi syafaqi. Waktu salat maghrib masuk dari ketika masuk ketika ghurub syams, ketika telah terbenamnya matahari. Ketika telah terbenam matahari, saat itulah masuk waktu salat maghrib dan berakhirnya waktu salat asar. Ila maghribi syafaqi, sampai hilangnya asyafaq. Sampai hilangnya asyafaq. Apa itu asyafaq? Asyafaq adalah al-humrah fis sama, kemerah-merahan yang ada di langit. Warna merah yang ada di langit. Jika telah hilang warna merah yang ada di langit, kemerah-kemerahan yang ada di atas di langit, itu berarti telah selesai waktu sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya kemerah-merahan di langit, yang disebut dengan asyafaq, mega merah. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, waktu sholatil maghribi malam yaghibi syafaq. Waktu salat maghrib sebelum hilangnya kemerah-merahan. Sebelum hilangnya kemerah-merahan. Qala wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Pada maghrib, pada salat maghrib ini disunnahkan untuk menyegerakan di awal waktunya. Untuk menyegerakan salat tersebut di awal waktunya. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku selalu di atas kebaikan. Ma lam yuakhiru al-maghriba hatta tashtabika an-nujum. La yazalu ummati bi khairin ma lam yuakhiru al-maghriba hatta tashtabika an-nujum. Senantiasa umatku di atas kebaikan selama mereka tidak mengakhirkan waktu maghrib. Hatta tashtabikan nujum, hingga bintang-bintang bermunculan. Hingga bintang-bintang bermunculan. Maka kata Rasul, senantiasa umatku ini di atas kebaikan selama mereka menyegerakan maghrib dan tidak mengerjakannya diakhirkan sampai bintang-bintang bermunculan. ini asal pada waktu salat maghrib disunnahkan untuk menyegerakannya, kecuali illa Lailah al-Muzdalifah, kecuali dalam satu keadaan tertentu, yaitu bagi orang yang haji, bagi orang yang haji ketika dia selesai wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah, para hujjaj mereka wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari. Para hujjaj wukuf di Arafah tanggal 9 sampai terbenamnya matahari. Ketika matahari telah terbenam, para hujjaj ini disunnahkan bagi mereka untuk keluar dari Arafah, keluar menuju Muzdalifah, menuju Muzdalifah, dan belum mengerjakan salat maghrib. Terbenam matahari, tidak mengerjakan salat maghrib di Arafah. Yang sunnah adalah tidak mengerjakan salat maghrib di Arafah. Ketika telah terbenam matahari, tidak mengerjakan salat maghrib tersebut di Arafah, tetapi berangkat ke Muzdalifah dan mengerjakan salat maghrib di Muzdalifah, dijamak dengan Isya, dijamak dengan Isya. Inilah yang sunnah. Jadi asalnya salat maghrib dimajukan di awal atau dilaksanakan di awal waktu sebagaimana salat-salat yang lainnya kecuali Isya. Ini yang sunnah, setiap salat itu dilakukan di awal waktunya kecuali pada salat zuhur, yaitu ketika matahari sangat panas, maka diakhirkan sampai cuaca mendingin. Kemudian pada salat maghrib, yaitu yang sunnah adalah di awal waktunya kecuali bagi orang-orang yang haji, ketika mereka keluar dari Arafah menuju Muzdalifah, maka mengakhirkan maghrib tersebut sampai ke Muzdalifah, sampai tempat Muzdalifah, barulah di situ dia mengerjakan salat maghrib dan isya dengan dijamak, dengan dijamak. Ini yang dimaksud illa Lailah al-Muzdalifah, kecuali malam Muzdalifah lil muhrimi bil haji, bagi orang yang ihram ketika haji. Berihram untuk haji, berihram untuk haji. Fayusannu ta'khiraha hatta tusalli ma'al isya'i jam'a ta'khirin. Maka disunnahkan bagi mereka, bagi orang-orang haji yang keluar ke Muzdalifah, disunnahkan bagi mereka mengakhirkan salat maghrib dan digabung bersama salat isya dengan jamak ta'khir. Digabung dengan salat isya dengan jamak ta'khir. Namun misalnya ada seseorang yang dia keluar dari Arafah, ketika telah terbenam matahari dia keluar dari Arafah, dan dia takut, khawatir jika dia sampai di Muzdalifah dia tidak mendapat waktu salat isya. Misalnya dia sampai di Muzdalifah sudah lewat dari setengah malam, maka apa yang harus dia lakukan? Misalnya karena orang sangat penuh, susah bagi dia untuk sampai ke Muzdalifah di waktu isya. Bisa-bisa dia sampai Muzdalifah itu sudah lewat dari pertengahan malam, sudah keluar dari waktu isya. Maka kata para ulama, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dia salat di perjalanannya tersebut, berhenti dan mengerjakan salat di perjalanan tersebut, salat maghrib dan isya, kemudian melanjutkan sampai ke Muzdalifah. Ini jika dikhawatirkan dia tidak sampai, ketika sampai di Muzdalifah dan dia telah keluar dari waktu salat isya, maka dia berhenti di perjalanannya dan mengerjakan salat maghrib dan isya di tempat tersebut. Dan jika tidak mungkin untuk berhenti, misalnya naik kendaraan, tidak mungkin untuk berhenti, maka salat di kendaraan, maka salat di kendaraan. Inilah waktu salat maghrib. Qala amma salatul isya, adapun salat isya, maka waktunya adalah fayabda'u waktuha min maghribi syafaqil ahmar. Masuk waktu salat isya itu ketika telah hilangnya mega merah, hilangnya mega merah, hilangnya kemerah-merahan di langit, yakni ketika telah selesai masuk maghrib, selesai salat maghrib, selesai waktu maghrib, langsung masuk waktu isya. Terus waktu isya itu berlangsung ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, sampai pertengahan malam. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat, waktunya salat isya adalah sampai pertengahan malam. Kapan malam dimulai? Malam dimulai yaitu ketika telah terbenamnya matahari. Para ulama sepakat kapan malam itu dimulai? Ketika telah terbenamnya matahari. Namun para ulama berbeda pendapat kapan berakhirnya waktu malam. Sebagian mengatakan waktu malam itu berakhir ketika telah terbit fajar. Namun pendapat yang sahih bahwa waktu malam berakhir ketika terbitnya matahari, bukan fajar. Jadi waktu malam mulai kapan? Ketika terbenamnya matahari. Dan waktu malam berakhir ketika terbitnya matahari. Adapun terbitnya fajar itu masih teranggap malam, masih teranggap waktu malam. Maka dengan kita tahu kapan mulai dan berakhirnya waktu malam, kita bisa menentukan kapan tengah-tengah malam. Maka pendapat yang sahih, malam itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Jika matahari terbenam jam 6, terbit jam 6, maka malamnya adalah jam 12. Maka pertengahan malam jam 12. Lewat dari situ sudah keluar dari waktu sholat Isya. Qala wa yustahabbu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtar. Dan disunnahkan pada sholat Isya ini untuk diakhirkan sampai akhir waktu yang telah ditentukan. Sampai akhir waktu yang telah dipilih dan ditentukan. Malam takun masyakoh. Selama tidak memberatkan orang lain. Selama tidak ada masyakoh, tidak memberatkan yang lainnya. Yang sunnah pada sholat Isya ini dilaksanakan di akhir, maksudnya bukan di awal waktu, diakhirkan. Namun dengan syarat, yakni jangan sampai hal tersebut memberikan masyakoh terhadap orang lain, sehingga mereka tidak bisa istirahat, mengganggu kesibukan manusia, menyelisihi jamaah atau membuat fitnah. Maka ini dihindari. Namun asalnya yang sunnah, sebagaimana hal tersebut Rasulullah SAW menjelaskan, suatu ketika Rasulullah SAW mengakhirkan sholat malam, mengakhirkan sholat Isya sampai para sahabat tidur, bangun lagi, belum ditegakkan sholat, sampai tidur lagi dan bangun lagi, baru saat itu Rasul keluar dan mengimami mereka sholat Isya. Kemudian Rasul mengatakan, jika tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka untuk sholat di waktu yang seperti ini. Namun ini dipersyaratkan, yaitu jika tidak ada masyakoh, jika tidak memberatkan mereka. Maka jika ada yang mengatakan, mana yang lebih utama, mengamalkan sunnah atau mengikuti jamaah, mana yang lebih utama, kita menerapkan sunnah. Misalnya pada sholat zuhur yang sunnah ketika cuaca sangat panas, yang sunnah diakhirkan waktu zuhur sampai menjelang waktu asar, mendekati waktu asar sampai cuaca mendingin. Kita ingin menerapkan sunnah ini, atau kita ingin menerapkan sunnah sholat isya yang sunnah adalah diakhirkan, tidak disegerakan sholat isya tetapi diakhirkan. Jika ada yang bertanya mana yang lebih utama, kita menerapkan sunnah atau berjamaah bersama kaum muslimin, jawabannya adalah tentu yang lebih utama adalah jamaah. Kenapa? Karena jamaah dalam sholat itu hukumnya wajib. Adapun sunnah tidaklah wajib. Tentunya yang lebih utama adalah jamaah. Orang yang meninggalkan jamaah mendapat dosa, dia meninggalkan sholat berjamaah. Adapun jika dia meninggalkan sunnah, maka hal itu tidak mengapa. Maka tidak boleh seorang berhujjah dia tidak mau ikut jamaah karena yang lebih sunnah adalah mengakhirkan sholat isya. Ini salah. Dia meninggalkan yang wajib untuk mengamalkan sunnah. Ini kekeliruan. namanya kewajiban itu lebih didahulukan daripada perkara mustahab, perkara yang mustahab. Inilah waktu salat Isya. Qala wa yastahabbu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtar ma lam takun masyaqqah, jika tidak ada masyaqqah, jika tidak memberatkan yang lainnya. Wa yakrahu an-nauma qablaha, pada salat Isya ini Rasulullah SAW menjelaskan, atau muallif di sini menjelaskan, yakrahu an-naum qablaha, di hukumnya makruh, dibenci tidur sebelum Isya. Wal haditha ba'daha, dan berbincang-bincang atau ngobrol tanpa manfaat yang tidak ada gunanya setelah Isya. Ini perkara yang makruh, perkara yang makruh. Berdasarkan hadis Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya. Wal hadis ba'da, dan berbincang-bincang tanpa faedah setelah waktu Isya, setelah salat Isya. Qala wa waqtu salatil fajr. Kita lanjutkan masuknya waktu salat fajar. Qala wa waqtu salatil fajr. Adapun waktu salat fajar adalah min tulu'il fajri tsani, dimulai wa awal masuk waktu salat fajar adalah ketika telah terbitnya fajar yang kedua. Ketika telah terbitnya fajar yang kedua. Dari sini kita mengetahui bahwa fajar itu ada dua. Fajar pertama dan fajar yang kedua. Subuh kapan terjadi? Subuh yaitu pada fajar yang kedua. Atau sholat subuh itu dilaksanakan pada fajar yang kedua, ketika telah terbit fajar yang kedua. Adapun fajar pertama, maka itu fajar yang tidak terbangun darinya suatu perkara apapun. Fajar pertama, seseorang ketika di fajar yang pertama masih boleh dia untuk makan dan minum. Masih boleh dia untuk makan dan minum. Tidak boleh dia mengerjakan sholat di fajar yang pertama. Tetapi ketika fajar kedua, nah saat itulah baru bagi dia tidak boleh untuk makan dan minum ketika telah terbit fajar yang kedua. Maka waktu sholat subuh awal waktunya adalah ketika telah masuk atau ketika telah terbit fajar yang kedua. Kemudian apa itu fajar yang kedua dan apa itu fajar yang pertama? Di sana ada beberapa perbedaan, atau di sana ada furuk, perbedaan antara fajar pertama dan fajar kedua, atau yang diistilahkan dengan fajar kadzib. Fajar kadzib ini fajar pertama, dan fajar shadiq fajar kedua. Di antara perbedaan antara fajar shadiq atau fajar yang pertama dan fajar yang kedua adalah annal fajr al-awwal mumtaddun la mu'tadid. Fajar pertama, terbitnya fajar pertama itu cahaya yang ada pada fajar pertama itu mumtad, memanjang. Cahayanya memanjang dari arah timur, dari arah timur ke barat, memanjang dari atas ke bawah, arah timur ke barat. Cahaya yang ada pada fajar pertama ini sifatnya memanjang, cahaya tersebut tidak melebar tapi memanjang dari atas ke bawah, dari timur ke barat. Ini fajar yang pertama. Berbeda halnya dengan fajar yang kedua. Fajar kedua itu cahayanya tidak memanjang, tidak dari atas ke bawah, tetapi membentang, melebar dari utara ke selatan. Membentang dari utara ke selatan. Ini perbedaan yang pertama antara fajar yang pertama dan fajar yang kedua. Fajar yang pertama cahayanya itu memanjang dari timur ke barat, dari atas timur barat. Tetapi fajar yang kedua itu membentang, membentang dari utara ke selatan, tidak memanjang. Ini yang pertama. Perbedaan yang kedua, annal fajr al-awwal nuruhu la yastamir. Fajar yang pertama cahayanya itu tidak terus menerus, hanya sekejap, hanya sebentar. Cahaya yang keluar pada fajar pertama ini jedanya atau masanya hanya sebentar, kemudian gelap lagi, kemudian hilang cahaya tersebut dan gelap lagi. Ini fajar pertama. Cahaya yang keluar dari fajar yang pertama itu hanya sebentar, tidak terus-menerus, kemudian hilang kembali. Berbeda halnya dengan fajar yang kedua. Fajar yang kedua, cahayanya tidak menghilang. Bahkan cahaya fajar kedua itu tambah semakin menerang, semakin terus terang dan terang. Berbeda dengan fajar yang pertama. Kemudian juga perbedaan yang berikutnya antara fajar yang pertama dan fajar yang kedua, yaitu fajar yang pertama dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin, cahayanya la yattasil bil ufuq. Cahaya pada fajar yang pertama itu tidak bersambung dengan ufuk, tidak menyatu dengan ufuk. Jadi dia hanya cahaya yang membentang di atas, tidak sampai bersambung dengan ufuk. Berbeda dengan fajar yang kedua. Fajar yang kedua ini cahayanya bersambung dengan ufuk. Dari ujung itu ada cahaya, jadi bersambung cahayanya. Adapun fajar yang kedua terpotong, tidak bersambung dengan ufuk. Inilah tiga perbedaan antara fajar al-awwal dan fajar al-thani. Maka waktu sholat subuh, yaitu ketika telah masuk fajar yang kedua. Sampai ila tulu'i syams. Sampai waktu itu selesai. Sampai terbitnya matahari. Qala wa yustahabbu ta'jiluha idha tahaqqaqa tulu'al fajri. Dan disunnahkan untuk menyegerakan sholat subuh jika telah pasti masuk waktunya, yakni jika telah pasti terbitnya fajar yang kedua tersebut. Maka disunnahkan menyegerakan waktu sholat itu, maksudnya jika sudah masuk, betul-betul masuk waktunya, bukan disegerakan tapi belum pada waktunya. Ini bukan menyegerakan sholat. Menyegerakan sholat di awal waktu yaitu ketika telah masuk waktu sholat tersebut. Qala hadhihi hiyal awqatu allati yusra'u ada'us salawatil khams fiha. Inilah waktu-waktu salat yang disyariatkan salat itu ditegakkan padanya. Inilah waktu-waktu salat yang telah ditentukan oleh syariat untuk ditegakkan salat tersebut pada waktu-waktunya. Maka salat zuhur mulainya dari tergelincirnya matahari sampai seluruh bayangan benda sama dengan aslinya. Adapun waktu sholat asr, ketika telah selesainya waktu zuhur sampai terbenamnya matahari, ini waktu darurat atau sampai menguningnya matahari. Kemudian waktu sholat maghrib, yaitu ketika telah terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah, sampai hilangnya kemerah-merahan di langit. Kemudian masuknya waktu isya, ketika telah selesai waktu maghrib, hilangnya mega merah di langit sampai pertengahan malam. Adapun waktu subuh, ketika masuk waktu subuh, ketika telah terbit fajar yang kedua sampai terbitnya matahari. Fayajibu alal muslimin, maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan at-taqayyud bidzalik, untuk memperhatikan waktu-waktu tersebut. Wal muhafadzati alaiha fi waqtiha, dan menjaga salat tersebut pada waktunya. Menjaga salat-salat tersebut untuk dikerjakan di waktunya, untuk dikerjakan di awal waktunya. Wa tarku ta'khiriha, dan jangan sampai dia mengakhirkan, sering mengakhirkan salat, tidak mengerjakan di awal waktunya. Kenapa? Li'anna Allah tawa'ada alladziina yuakhirunaha an waqtiha, karena Allah telah mengancam orang-orang yang sering mengakhirkan, menegakkan salat di akhir-akhir waktunya. Faqala ta'ala fawailul lil musallin. Allah berfirman, fawailul lil musallin, celakalah mereka orang-orang yang salat, alladzinahum an salatihim sahun, yaitu mereka orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai dalam salatnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Apa maksud orang yang lalai dalam sholatnya? Lalai dari sholatnya yaitu kata beliau, imma an waqtiha al-awwal, dia lalai dari menegakkan salat tersebut di awal waktunya. Fayuakhirunaha ila akhirih, sehingga dia selalu sering dia mengakhirkan salat tersebut di akhir-akhir waktunya. Terus menerus dia mengerjakan salat tersebut di akhir waktunya, atau keseringannya dia mengerjakan salat di akhir waktunya. Ini masuk dalam ancaman ayat tersebut, celaka orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dari salatnya. Kata Syekh, kata Ibnu Katsir, bisa saja yang dimaksud yaitu orang yang suka mengakhirkan salat di akhir-akhir waktu, tidak mengerjakannya di awal. Wa imma an ada'iha bi arkaniha wa syurutiha, dan juga bisa saja yang dimaksud lalai dari salatnya yaitu orang yang lalai dari menegakkan salat tersebut dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau wa imma anil khusyu', atau dia lalai dari kekhusyuan ketika dia mengerjakan salat. Wa tadabbur lima'aniha, dan mentadabburi makna-maknanya ketika salat. Maka lafaz sahun, lafaz lalai dalam ayat ini kata beliau, yashmalu hadza kullihi. Lafaz lalai, lafaz sahun ini mencakup keseluruhannya, mencakup keseluruhan yang telah disebutkan tadi. Mencakup orang yang suka mengakhirkan salat, mencakup orang yang menunaikan salat tetapi tidak melengkapi syarat-syarat dan rukunnya, tidak sesuai dengan yang diperintahkan, dan juga mencakup orang yang tidak khusyuk dalam salatnya. Ini semua mencakup dalam ayat Allah, wa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Maka termasuk juga orang yang sering mengakhir-akhirkan waktu salat, ini juga terancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya tadi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah sesudah mereka, sesudah orang-orang saleh, setelah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang para nabinya, dia mengatakan, datanglah sesudah mereka khalfun, golongan adha'u shalah, yang jelek, mereka meninggalkan salat, wattaba'u syahwat, mereka mengikuti syahwat, hawa nafsu mereka, fasaufa yalqauna ghayya, kelak kata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dilempar ke al-ghayya, ke azab yang sangat pedih. Wal-ghayyu huwal azabu syadid, dan al-ghayy yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-azab asyadid, azab yang sangat pedih, al-mudha'af, yang dilipat gandakan, wasyarru, dan kejelekan, wal-khaybah, dan kejelekan, kenistaan, fi jahannam iyadhan billah, yakni dilemparkan ke dalam jahannam iyadhan billah, disebabkan mereka menyia-nyiakan perkara as-salah dan mengikuti syahwat mereka. Qala wa ada'u salawati fi awqatiha min ahabbil a'mali ila Allah, dan menegakkan, mengerjakan salat di awal waktunya itu merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa afdaliha, dan bahkan yang paling utama. Faqad su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau mengatakan, qala as-salatu ala waqtiha, salat di waktunya, yakni salat di awal waktunya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang maksud dari menyegerakan salat di awal waktunya. Kata beliau, laisal murad ba'da al-adhani mubasharah al-iqamah, bukan maksud menyegerakan salat di awal waktunya itu setelah azan langsung qomat. Ini bukan maksudnya. Maksud mengerjakan salat di awal waktu itu bukan hadza adzan langsung qomat dan mengerjakan salat, bukan ini maksudnya, tapi hendaknya dikasih jarak, dikasih jeda antara adzan dan iqamah, itu dikasih jeda, yaitu seperti jedanya orang yang berwudu dan datang ke masjid kemudian mengerjakan 2 rakaat. Inilah kadar jeda antara adzan dan iqamah, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi SAW beliau mengatakan, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, yakni sebelum ditegakkannya salat maghrib. Disunnahkan seseorang untuk mengerjakan salat sebelum maghrib, salat qabliyah, salat qabliyah. Maka di sana ada jeda antara azan dan iqamah. Bukan maksud dari menyegerakan salat habis azan langsung iqamah, bukan ini yang dimaksud. Sehingga juga manusia bisa berkumpul, sehingga manusia bisa berkumpul dan bersama-sama menegakkan salat jamaah, yaitu diberi waktu untuk berjalan ke masjid dan diberi waktu untuk berwudu dan melaksanakan salat dua rakaat. Dengan ini kita telah selesai dari pembahasan bab yang ketiga tentang waktu-waktu as-salah. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya terkait syarat-syarat dan rukun-rukun salat pada pertemuan yang akan datang. Hada wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.